Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan juga anak-anakku yang hadir di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas buku tentang dosa-dosa besar. Dan masih dalam pembahasan dosa besar yang ke-8, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Terakhir kita sampai pada penukilan dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tentang seorang yang menggendong ibunya sambil tawaf, atau tawaf sambil menggendong ibunya. Apakah tindakan tersebut sudah bisa untuk membalas kebaikan ibunya? Itu yang ditanyakan orang tersebut kepada Ibnu Umar. Dan Abdullah Ibn Umar kemudian menjawab, sama sekali tidak. Bahkan untuk menggantikan satu rasa sakit yang dialami ibu, kontraksi ya. Satu kontraksi yang dialami ibu ketika sedang mengandung dia, itu tidak mencukupinya. Ini menunjukkan bahwa kebaikan orang tua itu sangat sangat besar. Maka kita tidak layak untuk berlaku durhaka kepada mereka. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi melanjutkan penukilan-penukilan berikutnya. Beliau mengatakan, rahimahullah rahmatan wasiah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qal, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atu nafarin, ada empat orang haqqun 'ala Allahi alla yudkhilahumul jannah, yang Allah pasti tidak akan masukkan mereka ke dalam surga. Ada empat orang yang Allah pasti tidak akan masukkan mereka ke dalam surga. Wala yudziquhum na'imaha, dan Allah tidak akan cicipkan kepada mereka kenikmatan surga. Nasallah salamul afiyah. Jadi ini ada empat orang tidak akan masuk surga dan tidak mencicipi nikmatnya surga. Yang pertama adalah mudminu khamrin, orang yang kecanduan khamr, kecanduan minuman keras. Ya. Ini yang pertama. Dan ini sudah dibahas di hadis yang atau riwayat yang sebelumnya tentang tiga orang yang tidak akan masuk ke dalam surga, yaitu di antaranya mutminu khamrin. Hadis yang sahih ya. Yang sebelumnya itu hadis sahih. Dikatakan di sahihaini. Dalam dua kitab yang sahih. Itu Bukhari dan Muslim. Adapun hadis yang akan kita lanjutkan bacaannya ini adalah hadis yang dhaif. Tapi riwayat yang tadi saya tambah, yang tadi kita ulangi tadi, tiga orang yang tidak masuk surga, itu hadisnya sahih. Di sini ada empat orang yang tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan menikmati kenikmatan surga. Yang pertama adalah mutminu khomrin, orang yang kecanduan neraka, orang yang kecanduan khomer, minuman keras, minuman yang memabukkan, wa akilur riba. Yang kedua adalah pemakan riba. Ya, pemakan riba. Siapa pemakan riba? Orang yang mengambil faedah dari, mengambil manfaat dari riba. Yani orang yang meminjamkan uang kepada orang lain, kemudian dia mengambil bunga. Ya, dia pinjamkan 1 juta, kembali berapa? 1.100.000 misal. Wow, 1 kan besar, kalau kecil baik 1.100.000. Sekecil apapun riba yang diambil oleh seseorang, jauh lebih besar dosanya ketimbang berzina dengan ibunya sendiri. Nas'alullaha as-salamu al-afiyah. Nanti insya Allah akan ada pembahasan tersendiri masalah dosa besar makan harta riba. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah akilu malil yatim. Orang yang memakan harta anak yatim zulman. Secara zalim. Ini tidak ada alasan yang tepat dalam memakannya. Atau menggunakannya. Ya. Jadi dia mendolimi anak yatim. Harta-harta yang harusnya diberikan kepada anak yatim, dia gunakan untuk kepentingannya sendiri, sementara dia menelantarkan anak yatim tersebut. Yang ketiga atau yang keempat adalah al-aku liwalidayhi. Yaitu orang yang durhaka kepada dua orang tuanya. Ini yang keempat ini. Jadi orang-orang ini diancam tidak masuk ke dalam surga. Pecandu khamer, pemakan riba, orang yang makan harta anak yatim, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tua, illa an yatubu, kecuali kalau mereka bertaubat. Berarti kalau bertaubat, mereka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa masuk ke dalam surga. Tentu ini adalah hadis ancaman, dan menurut ulama, hadis-hadis ancaman sampaikan saja begitu saja. Ini sampaikan begitu saja. Nggak usah dirinci. Kecuali min babi ta'lim, ta'sil. Kecuali dalam masalah perincian ilmu, itu perlu. Tapi pada asalnya hadis-hadis ancaman ini biarkan. Yang pertama. Yang kedua, hadis ini dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Akan tetapi telah kita baca hadis sahih sebelumnya. Yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga akun, orang yang durhaka, masuk di situ berarti. Kemudian wala mannan, orang yang suka ngungkit-ngungkit pemberian. Menunjukkan makna bahwa anak yang durhaka, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu memang terancam tidak masuk ke dalam surga. Baik. Kemudian Beliau Al-Imam Adz-Dzahabi juga menukil waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini hadis yang sangat masyhur ya, bahwa surga itu di bawah telapak kaki para ibunda. Surga itu ada di bawah telapak kaki para ibunda. Akan tetapi sayangnya, walaupun masyhurnya luar biasa, masyhur itu terkenal ya. Hadis ini terkenal. Sejak kecil kita sudah mendengarnya. Tapi disayangkan, dikatakan di sini oleh penta'liq, pemberi komentar, bahwa hadis ini tidak ada asalnya. Ya, tidak ada asalnya. Akan tetapi ada lafaz yang mendekati itu. Ya, ada lafaz yang mendekati itu. Yaitu ketika seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inni uridul jihada fi sabilillah." Wahai utusan Allah, saya ingin ikut berjihad di jalan Allah. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal ummuka hayyatun?" Apakah ibumu masih hidup? Maka sahabat tadi menjawab, "Iya, masih hidup ya Rasulullah." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilzam rijlaha fa thammal jannah." Tekuni kakinya. Yani rawatlah ibumu. Tekuni kakinya. Bersikap baiklah kepada ibumu. Ilzam rijlaha. Terus ikuti kakinya. Ini kemana ibu berada, Anda di situ pula berada. Fathamal jannah, di situ pun ada surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sama, suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat yang lain, falzamha, tetap ikuti ibumu, rawat ibumu, fa innal jannata tahta rijlaiha, sesungguhnya surga itu di bawah kedua telapak kakinya. Ini lafadz-lafadz yang mirip, dan ini yang lebih sahih. Adapun lafadz yang pertama tadi yang disampaikan dan dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, bahwasanya surga berada di bawah telapak kaki para ibunda, itu hadisnya la asla lahu. Tidak ada asalnya. Ya, tidak bersumber berarti. Arti dari bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu, artinya ketika seorang itu mencari surga di bawah telapak kaki, apa yang dia lakukan? Ini ngecek, betul nggak ada surga di bawah telapak kaki? Caranya gimana? Ibunya suruh jinjit, apa kita yang merunduk? Kita yang merunduk. Berarti artinya adalah hadis-hadis semacam ini, artinya adalah bersikap tawadu'lah kepada ibumu. Rendahkan dirimu di hadapan ibumu. Ojo kemaki, ojo kemelatak. Napa male? Ojo mecicil. Jangan kuanen sama ibu. Jadi tawadhu'lah. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bersikap tawadhu' kepada kedua orang tua kita. Naam. Kemudian kata Al-Imam Adz-Dzahabi, wa jaa'a rajulun ila Abi Darda. Suatu saat ada seseorang datang kepada sahabat yang mulia Abu Darda. Faqal, orang itu berkata, ya Abu Darda, inni tazawwajtum ra'atan. Wahai Abu Darda, saya telah menikahi seorang wanita. Wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha. Dan ibuku ternyata memerintahkanku untuk mentalaknya. Ibunya enggak suka pada wanita tersebut. Faqala Abu Darda, maka berkata Abu Darda menjawab kegalauan laki-laki tadi, pria tadi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tinggi. Ya. Awsatu abwabi al-jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tinggi. Fa in syi'ta fa adhi' dzalikal bab aw ihfadhhu. Kalau kamu mau, sia-siakanlah pintu tersebut. Atau sebaliknya, kalau kamu mau, jagalah pintu tersebut. Artinya turuti keinginan orang tuamu. Ini menunjukkan bahwa di antara bentuk kebaktian kita kepada kedua orang tua adalah mentaati mereka dalam perkara-perkara yang tidak melanggar apa? Syar'i. Talak, walaupun tanpa alasan yang kuat, hanya sekedar mungkin saya sudah tidak suka, pada asalnya boleh. Ya, pada asalnya apa? Boleh. Nah, yang tidak boleh itu adalah wanita minta ditalak oleh suaminya tanpa alasan yang jelas. Wanita yang minta ditalak oleh suaminya tanpa alasan yang jelas, ini termasuk perbuatan dosa. Ya. Atau wanita yang memaksa suaminya untuk mentalak madunya. Ini juga perbuatan yang salah dan dosa. Adapun seorang pria, seorang suami mentalak istrinya dengan alasan yang sederhana, pada asalnya tidak mengapa. Akan tapi tentu sesuatu yang tidak mengapa harus dengan pertimbangan yang matang. Apa madarat yang akan timbul? Apa sih maslahat yang diinginkan? Apalagi kalau di negara Indonesia, hal itu sesuatu yang tidak lazim. Ya. Seorang pria misal menikahi wanita, tiba-tiba ada wanita lain yang lebih cantik. Misal dia nikahi wanita tadi yang pertama karena cantiknya. Kemudian melihat wanita lain yang lebih cantik. Ya. Dan dia yang belum bisa untuk menikah dua. Maka dia talak wanita yang pertama untuk mendapatkan wanita yang kedua. Yang seperti ini pada asalnya boleh. Tapi kembali, sesuatu yang boleh harus dipertimbangkan matang-matang. Tidak asal dilakukan begitu saja. Ya. Bisa menimbulkan madarat, apalagi di negara yang berkultur seperti Indonesia ini, ya, yang ada ewoh pekewoh, kemudian kurang tersebarnya pengetahuan tentang agama Islam, belum lagi nanti madarat sakit hati, dan ini menyakiti juga sebagian kaum muslimin. Fa'ala kulli hal, sesuatu yang boleh harus dipertimbangkan matang-matang. Bahkan sesuatu yang sunnah pun ketika kita akan melakukannya di beberapa daerah, kita harus pertimbangkan apakah kita kerjakan sunnah tersebut. Sunnah, ya, sunnah itu yang hukumnya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu harus kita pertimbangkan. Contoh di antara contoh sunnah itu adalah sholat pakai sandal, ya kan? Itu sunnah. Dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat juga pakai apa? Sandal. Para sahabat juga demikian. Pernah diriwayatkan ketika beliau sholat, kemudian dikabari oleh malaikat bahwa di sandalnya ada najis, maka beliau lepas sandal. Para sahabat pun yakhla'un, melepas sandal mereka. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat, kenapa kalian melepas sandal sandal kalian? Kata sahabat, ra'ainaka khala'ta fa khala'na. Ya, kami lihat engkau melepas sandal, ya kami pun ikut melepas sandal. Akhirnya diberitahu bahwasanya datang kepadanya malaikat Jibril yang memberitahu di sandalnya ada najis, begitu ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa sholat pakai sandal itu adalah sesuatu yang lazim, biasa, dan itu sunnah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, di Indonesia, sesuatu yang sifatnya sunnah itu, kira-kira mungkin nggak dilakukan sholat pakai sandal? Kayaknya bakal dipelototin. Ya, nek perlu dipelotrot. Gini loh, oleh masjid mlebu nganggo sandal. Ya, dan yang lain-lain. Padahal itu adalah sunnah, dan sandalnya betul-betul kita siapkan sandal yang bersih misalnya. Masukkan tas. Beda antara sandal yang kita pakai di luar dengan sandal yang, tapi tetap saja orang akan mengatakan jangan. Makanya masya Allah sebagian ikhwah ya, kepada jamaah umroh itu ketika beliau menyampaikan nanti bisa sholat di pelataran haram misalnya begitu, pelataran Masjid Nabawi, pelataran Masjidil Haram, itu malah bisa menerapkan sunnah sholat pakai sandal. Dan itu jarang kita kerjakan di Indonesia. Lumayan ya, dapat tambahan pahala di tanah suci dengan mengerjakan sunnah sholat pakai sandal. Masya Allah. Jadi kalau datang ke Masjid Al-Haram kok telat, dapatnya di luar, itu jangan, gak usah menggerutu. Syukuri saja. Dari situ kita justru bisa menerapkan sunnah yang lain. Ya, ada hikmah di balik itu. Wallahu ta'ala a'lam bi ashab. Di sana insya Allah tidak akan ada yang marah kalau kita sholat pakai sandal. Kalau di sini kita harus pertimbangkan. Contoh lagi misal sunnah yang harus kita pertimbangkan. Ini kita tadi bicaranya yang asalnya mubah. Jangankan yang mubah, yang sunnah juga harus kita pertimbangkan efek yang akan ditimbulkan. Sekiranya menimbulkan efek yang kurang baik karena ketidaktahuan masyarakat kita, maka sebaiknya kita tahan, jangan lakukan dulu. Maka kalau tadi saya bicara tentang pada asalnya boleh talak begini dan begini, itu bukan berarti langsung praktek menggampangkan hal itu di sini, enggak. Ya, tetap harus dipertimbangkan matang-matang. Baik. Contoh sunnah yang juga harus kita pertimbangkan dalam melakukannya adalah sunanul fitrah. Sunanu al-fitrah. Sunnah-sunnah yang apabila dikerjakan, maka pelakunya akan berhiaskan dengan fitrah, dengan kesucian, kebersihan. Contoh langsung saja, mohon maaf, natful ibti, mencabut bulu ketiak. Ini sunnah. Tapi kita dalam mengerjakan harus lihat-lihat tempat dan waktu. Jangan sambil ngajar di depan audien ya, di depan forum terus melakukan sunnah natful ibti, cabut bulu ketiak, ini nggak pas ya. Atau sebaliknya, yang belajar itu apa namanya, melakukannya di depan gurunya, sedang belajar sambil menyimak, tangannya utak-utik, opo tuh, gitu. Ternyata nyabuti bulu ketiak. Ini kurang kurang pas, ya seperti itu. Itu yang pernah disampaikan guru kami, ya. Jadi terkadang sunnah itu, mas syekh kita, ya, tidak setiap sunnah itu bisa kita lakukan setiap saat. Jadi harus lihat-lihat tempat, lihat waktu, lihat masyarakat. Sama halnya misal itu sunnah, misalnya natful ibti, siwak, siwak sunnah. Tapi ada beberapa komunitas, siwak itu akan dianggap satu perkara yang kurang pas apabila dikerjakan di depan umum. Maka kita tahan, tidak langsung kita kerjakan semacam itu. Contoh yang lain banyak, ya. Contoh yang lain banyak. Misal dalam sholat, ada di antara sunnah di dalam sholat ketika tasyahud itu menggerakkan apa? Telunjuk pada lafadz Allah, misalkan tahiyatulillah, ya, salawatu wa tayyibat, salamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, misalnya begitu. Atau menggerakkan secara berkala seperti ini. Kalau kita di sebuah komunitas, di sebuah jamaah, jamaah masjid, yang sekiranya sunnah itu jika kita kerjakan menimbulkan tanda tanya yang sangat besar, bahkan diiringi dengan tanda pentung, ngopo tuh sholat kok, karena gak paham, maka kita tahan sunnah itu. Kita kerjakan tatkala tidak dilihat oleh sebagian jamaah, tidak dilihat oleh jamaah gitu. Nanti ketika kita sudah terangkan, kita misalnya mengkaji tentang bab pesolatan, kemudian masalah tasyahud, kemudian kita baru terangkan bahwa dalam tasyahud ada yang begini dan begini, kemudian dia sampaikan, nanti kalau saya akan coba praktekan, insya Allah bapak ibu yang mau praktekan silahkan, temannya jangan heran karena tadi sudah mendengar keterangan. Nah itu baru nanti, ya, supaya tidak menimbulkan satu efek yang tidak kita inginkan. Baik. Awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling tinggi. Artinya apa? Bahwa ketaatan kepada orang tua, ketaatan kepada orang tua itu adalah salah satu sebab terbesar masuknya seseorang ke dalam surga. Ya. Maka kita jaga betul ini orang tua. Ini kita tidak membicarakan tentang masalah gimana kalau sang ibu minta talak, mentalak istri kita. Bagaimana kalau sang ibu meminta sang wanita misalnya untuk minta talak kepada suaminya, itu pembahasan di luar ini. Yang jelas ini adalah masalah mentaati orang tua dalam masalah yang sifatnya apa? Mubah. Wallahu ta'ala alam bi as-sawab. Kalau memang orang tua itu setipe Nabi Ibrahim, insyaallah tidak ada masalah, ya. Orang tua yang soleh, yang pertimbangannya matang, ketika meminta Nabi Ismail untuk mentalak siapa? Istrinya. Maka yang seperti itu insyaallah ta'ala tidak berat untuk dilakukan. Terkadang orang tua itu melakukannya dengan emosi, ya. Maka kalau yang seperti ini perlu untuk diskusi, menyampaikan pendapat dengan cara yang lembut dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Ini sudah isya, belum kan? Belum. Waqal, kemudian kata al-imam adz-dzahabi selanjutnya rahimahullah rahmatan wasi'ah, waqala sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir ini hadis yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dia diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Thalathu da'awatin mustajabatun. Ada tiga doa yang mustajab, yang akan diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La syakka fihinna. Tidak diragukan lagi. Ada tiga doa yang akan diijabai oleh Allah dan tidak diragukan lagi. Yang pertama adalah da'watul mazlum. Doanya orang yang dizalimi. Ini hati-hati ini. Doanya orang yang dizalimi. Nah, ini laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ya, da'watul mazlum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa iyyaka wa da'watal mazlum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hati-hati engkau dari doanya orang yang terzalimi. Artinya kita jangan berbuat zalim sehingga orang yang kita zalimi bisa-bisa mendoakan keburukan bagi kita. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah mengampuni kezaliman-kezaliman kita. Allahumma amin. Yang kedua adalah da'watul musafir. Wa iyyaka wa qara'ima amwalihim fa innahu laisa hati-hati kau dalam mengambil harta-harta kesayangan mereka. Wattaqi da'watal mazlum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hati doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, sesungguhnya doanya orang yang terzalimi tidak ada hijab, tidak ada batas antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, langsung akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah da'watul musafir, doanya orang yang safar. Kita safar ke Jakarta, kita safar ke Surabaya, kita safar ke Lombok, kita safar ke Pati, Lombok, Pati, apa lagi? Yang namanya makanan apa lagi? Lombok kan makanan. Ya. Tapi Lombok kalau arti aslinya bukan Lombok, ya, bukan cabe, ya, tapi lumbuk. Lumbuk itu ada artinya sendiri. Ada yang tahu? Saya lupa. Saya pernah diberitahu orang Lombok bahwasanya Lombok itu ya artinya dari lumbuk, ya, lumbuk. Itu bukan Lombok cabe, itu bukan. Itu bahasa mereka. Bahasa apa namanya? Sasak. Sasak. Sasak nih. Ya, itu ada artinya. Nanti silakan di browsing nih kalau ya. Saya lupa, ya. Safar ke Lombok, safar ke mana? Maka oleh-oleh yang terbaik itu bukan gethuk goreng Sokaraja, bukan Landing Kebumen, bukan pula Mendoan Banyumas, bukan pula nek Jogja napa? Gudeg Jogja. Dalam? Bakpian Jogja, Wingko napa? Ya, Wingko. Dan lain-lain ya. Bukan, tapi oleh-oleh yang terbaik adalah doa. Oleh-oleh yang terbaik adalah doa. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak istri kita, dan saudara-saudara kita. Ya, itu adalah oleh-oleh yang terbaik, karena akan dikabulkan oleh Allah. Apalagi kalau safar, udan, Jumat sore tengah malam. Jumat sore kok tengah malam ya kan? Kenapa? Pas puasa antara azan dan iqamah. Masya Allah. Kayak ngono didolimi mana? Astagfirullah. Ya, mudah-mudahan Allah bebaskan kita dari segala bentuk kedoliman. Ya. Allahumma amin. Jadi hati-hati itu. Safar itu eman-eman banget itu. Itu kesempatan sekali itu. Safar Jumat sore pas puasa antara adzan dan iqamat atau ba'da asar, Masya Allah. Udah, kesempatan pokoknya itu. Ya, kalau safar itu jangan lupa ambil oleh-oleh yang paling berharga itu. Nah, yang ketiga nih, yang doa yang mustajab, da'watul walid ala waladihi. doa keburukan dari orang tua ini untuk anaknya. Doa ala itu adalah doa keburukan orang tua. Maka hati-hati. Artinya apa? Jangan sampai berbuat sesuatu yang menyakiti hati orang tua Anda sehingga mereka akan mendoakan keburukan pada kita. Dari sini bisa dipahami kita harus berbakti pada orang tua supaya mereka tidak mendoakan apa? Keburukan. Doa-doanya yang dipanjatkan adalah doa-doa kebaikan. Sebagaimana doa keburukan juga dikabulkan oleh Allah, maka demikian pula doa kebaikan insyaallah taala akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah orang tua adalah pintu surga. Baik. Ini tiga doa yang dikabulkan. Waqal, berkata Al-Imam Adz-Dzahabi selanjutnya, al-khalatu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalatu bimanzilatil khalah, bibi perempuan dari jalur ibu. Jadi bibi itu kan ada dua macam ya. Bibi dari jalur bapak, berarti adiknya bapak atau kakaknya bapak. Bude, bule, tapi dari jalur bapak. Itu namanya ammah. Ammah. Ya, ain, mim, ta, marbutoh. Ammatun. Ya. Nah, kalau dari jalur ibu sama. Ada bude, ada bule. Bule dari jalur ibu, bude dari jalur ibu. Itu namanya khalah. Ya, bibi. Sama-sama bibi. Jadi saya dulu pernah nerjemahkan seorang syekh. Itu menyebut dalam doanya, Allahumma gfir li walidina wa walidil muslimin, Allahumma gfir lil a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa ammatina. Jadi, ya Allah ampunilah paman-pamanku. Ini terjemahkan pripun niku. Am sama khalah. Jadi kalau diterjemahkan gini, ya Allah ampunilah paman-pamanku dari jalur bapak dan bulik-bulikku dari jalur bapak. Panjang terjemahannya. Kemudian ditambah wa khawalina wa akhwalina, dan paman-pamanku dari jalur ibu dan bulik-bulikku dari jalur ibu. Ngoten niku. Nek doa di Indonesia kedengaran seperti itu kurang nyaman didengar. Tapi kalau di bahasa Arab nyaman sekali, masya Allah. Itu keindahan bahasa Arab. Ya, sempat tercenung iki len terjemahke piye gitu. Jadi doa itu suruh terjemahkan sama syekhnya. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-khalatu, bibi itu, ini bibi dari jalur ibu termasuk bude, bimanzilatil kedudukannya sama dengan ibu. Maksudnya apa? Kata beliau, ay fil birri. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, yaitu dalam kebaktian. Berarti kalau kita masih punya bulik dari jalur ibu, bude dari jalur ibu, maka kita juga berbakti kepada mereka. Terlebih kalau ibunya sudah meninggal, ini bisa menjadi kesempatan besar untuk berbakti, ya. Wal ikram, dan juga dalam memuliakan mereka. Wassilah, dan dalam menyambung silaturrahim dengan mereka. Wal ihsan, dan dalam memberikan segala bentuk perbuatan baik, ya. Ini kesempatan bahwasanya bibi itu adalah kedudukannya sama dengan ibu. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Saya kira itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, dan insya Allah pada kesempatan yang lain yang akan datang, mudah-mudahan itu kita akan pelajari bagaimana hukuman orang-orang yang durhaka di umat-umat terdahulu. Ini ada sebagian ulama itu membaca apa kitab sucinya umat terdahulu. Kalau misal mukul itu hukumannya apa? Mukul ya. Mukul itu kan berarti gini ya. Atau pakai apa? pakai pendungan, na'udzubillah min dzalik. Itu hukumannya apa? Kalau tempeleng itu apa hukumannya? Itu nanti disebutkan di sini oleh Imam Madzhabi, menunjukkan bahwa di umat-umat terdahulu perbuatan durhaka pada orang tua pun sangat sangat di ancam dengan ancaman yang sangat tegas. Demikian wallahu taala alam bi as-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.